Selamat tinggal kau kelam, cepat cepat sembuh. benar gemilang. Sedangkan jiwaku terdaan, lagu putihku mendayu. Dan kau masih tetap kawanku, selamat tinggal kau.